بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali kita pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya melanjutkan pembahasan kita selesai dari bab sifat yang telah kita bahas. Mudah-mudahan akan bisa memberikan pengertian kepada kita dari dua bab yang telah kita bahas, bab al-makharij dan bab sifat. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang sudah kita bahas terkait dengan sifatul huruf ini, maka bisa kemudian kita menyimpulkan bahwa minimalnya masing-masing setiap huruf itu memiliki 5 sifat. Itu minimal. Dari 10 sifat mutabadah yang telah kita bahas, kemudian ditambah dengan sifat mustaqillah yang ada pada beberapa huruf, kekhususan pada beberapa huruf. Kemudian juga dengan memahami sifat-sifat huruf ini juga kita bisa lebih mengenal sifat-sifat huruf dari sisi kuat dan lemahnya, khususnya ketika kita mengenal dari isti'la dan istifal, kemudian itbat dan infitah. Yang ini, dua sifat ini yang melahirkan kepada kuat dan lemahnya, di mana dari sifat istifal adalah melahirkan sifat tertib atau murattab pada huruf itu sendiri, dan dengan sifat isti'la akan melahirkan sifat yang mufakhamah atau sifat tafkhim, ya, pada 7 huruf yang sudah kita bahas. Demikian pula dengan sifat infitah dan itbaq yang ada pada 4 huruf ini merupakan huruf-huruf yang kuat. Kemudian dari apa yang sudah kita bahas juga bahwa huruf mad tidak disebutkan di sini memiliki sifat tarqiq ataupun juga tafkhim. Dari 3 huruf yang pertama kita bahas, huruf jawfiyah, ini tidak memiliki sifat tarqiq ataupun tafkhim secara tersendiri, namun disifati tafkhim ataupun tarqiq adalah melihat kepada huruf yang sebelumnya. Jika huruf yang sebelumnya itu huruf-huruf mustaqilah, maka sifatnya adalah muraqqaqah. Namun demikian jika sebelumnya adalah huruf-huruf yang musta'liyah, maka sifatnya adalah mufakhamah. Ini pada huruf mad. Jadi tidak secara zatiyah huruf itu sendiri memiliki sifat tarqiq ataupun tafkhim, tapi mengikuti kepada huruf sebelumnya. Dan juga dari apa yang sudah kita bahas bahwa sebagian huruf ini ada kesamaan dalam beberapa sifat dengan sebagian huruf yang lain. Seperti misalkan antara ta dengan ka, banyak kesamaan. Dan bahkan keduanya ini, antara ka dan ta, memiliki sifat yang sama dalam semua sifatnya. Namun demikian berbeda dalam makhrajnya, di mana ta adalah satu makhraj dengan ta dan dal, sementara kaf adalah dengan qaf, sama-sama dalam dari pangkal lidah, hanya di bawah makhrajnya qaf sedikit. Demikian pula kalau kemudian kita cermati huruf sa, ha, dan ha juga memiliki banyak kesamaan. Demikian pula pada jim dan dal, mim dan nun, ini juga banyak kesamaan. Demikian pula pada waw dan ya yang berharokat. Waw dan ya yang berharokat. Ini kalau kemudian kita cermati dari sifat-sifat yang sudah kita bahas ini, maka banyak kesamaan. Namun untuk kemudian dibedakan dengan makharijnya, dari tempat keluarnya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini untuk lebih kemudian kita mendetailkan, dan tentunya akan lebih lebih mapan lagi dalam kajian kita, manakala tentunya diteruskan ya, diteruskan dengan talaqqinya. Karena sekali lagi yang namanya bacaan Al-Quran ini tidak bisa kemudian otodidak, itu tidak bisa, butuh kepada talaqqi. Dan untuk talaqqi juga dibutuhkan kepada kesabaran ya. Dibutuhkan kepada ketelatenan pada orang-orang yang tentunya mapan dalam babnya ini. Karena itu sebagaimana di awal sudah kita bahas bahwasanya Al-Qur'anul Karim qira'atan wa ma'nan, ini adalah mutalaqqan min indillahi subhanahu wa ta'ala, adalah talaqqi dari Allah subhanahu wa ta'ala pada malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat, dan terus sampai kepada kita ghadhan dariyah ya, tetap dalam keadaan segar, tetap dalam keadaan sebagaimana turunnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Mujazzari rahimahullah ta'ala di bab berikutnya, di bab tajwid ini. Maka walhamdulillah sampai kepada kita ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang abadi, dan bisa kita saksikan, bisa kita rasakan, dan juga bisa kita nikmati akan keindahan Al-Qur'anul Karim, keindahan sastranya, keindahan juga kemantapan isi kandungannya, dan juga menunjukkan kemuliaan daripada Al-Qur'anul Karim ini sendiri, di mana dibawa oleh Rasul-Rasul Allah yang pilihan dari malaikat, demikian pula dari manusia, adalah yang terpilih atau yang terbaik di antara mereka. Maka ini warisan yang mesti kita syukuri dan kita nikmati. Sekali lagi dibutuhkan kepada kesabaran satu persatu, dari mulai Fatihah dan seterusnya, pada tentunya sesuai dengan apa yang mampu untuk kemudian kita mengkajinya. Karena sekali lagi untuk talaqqi ini juga dibutuhkan kepada ketelatenan dan kesabaran. Apalagi untuk sekarang ini mungkin sedikit ya orang yang apa namanya khususnya di kalangan kita ya, di kalangan ahlus sunnah ini sedikit yang perhatian dengan masalah-masalah ini. Maka menjadi perhatian bagi kita untuk kita lebih ya, dibandingkan sebagaimana dulu kemarin di awal mukaddimah kita bahas betapa mereka-mereka yang prinsip manhajnya dan juga akidahnya demikian pula juga perilakunya seperti itu, tapi perhatiannya kepada Al-Quran itu lebih. Maka sekali lagi kita adalah lebih berhak untuk perhatian dengan Al-Quran dari yang lainnya. Nahnu awla bil Qur'ani, kita lebih berhak dengan Al-Quran ini ya, dengan prinsip yang telah kita pahami, maka tentunya adalah lebih baik untuk kita kemudian meneladani sebagaimana apa yang datang kepada kita. Taib ini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk apa namanya talaqqi ini pun juga sekali lagi dibutuhkan pada kesabaran ya. Dan mungkin sedikit faedah bahwa saya ketika mendapatkan menyelesaikan riwayat ini pun juga riwayat hafiz pun juga sampai 4 bulan, dan ini setiap hari 4 bulan dalam keadaan setiap hari dari ba'da subuh, juga terkadang sebelum zuhur atau sebelum asar, ini seringnya. Kemudian kalau ada kesempatan adalah ba'da asar, karena yang paling banyak longgar itu sebelum zuhur dan sebelum asar, dan kalau ba'da subuh di awal. Kalau apa namanya dapat giliran yang awal-awal bacanya agak lumayan ya. Jadi kalau yang buntut sudah 10 ke bawah ini mesti paling 1-2 ayat saja sudah dihentikan, dan itu setiap hari ya, untuk bisa menyelesaikan karena banyaknya yang juga belajar ini. Maka terkadang jauh ya dari Jami'ah ke Masjid Nabawi kan meruput sudah ya, artinya pagi-pagi buta sudah sebelum subuh itu sudah keluar. Kadang-kadang ketika giliran juga dari jam 3 sebelum pintu Masjid Nabawi dibuka, ini sudah jaga pintu dulu. Ini juga sering juga seperti itu, agar kalau membaca pertama itu ya dapat lumayan. Ini dapat lumayan untuk bisa cepat selesai. Maka sekali lagi dibutuhkan pada kesabaran namanya baca Quran, sebagaimana kemarin kita singgung dari kisahnya Ibn Ayyash rahimahullah ta'ala yang hanya 1-5 ayat saja dalam satu hari. Ini dibutuhkan pada kesabaran untuk bisa baik. Terus sekali lagi adalah sesuai dengan apa yang jelas. Mari kita bersama-sama untuk lebih banyak perhatian dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada bab berikutnya di bab at-tajwid. Jadi apa ini bab yang dijajari rahimahullahu taala. Qala an-nazim rahimahullahu taala wal aqd bil tajwid hatmun lazim man lam yujawwid al-Qur'an athim. Mestinya tajwid ini di bagian yang pertama ya. Di bagian pertama sekarang baru beliau mendefinisikan tentang tajwid. Tapi ini di bagian yang ketiga. Wallahu ta'ala alam, karena kembali kepada apa yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i, sahib Syafi'iyah, yang menjelaskan bahasanya mestinya bahwa beliau katakan bab makharij dan sifat ini lebih didahulukan dari yang lainnya. Barangkali karena itu wallahu ta'ala alam baru kemudian beliau menjelaskan tentang tajwid. Karena tajwid ini pun juga hanya sekedar definisi saja ya. Beliau katakan qala wa akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Dan membaca Al-Qur'an dengan tajwid ini, mengambil dengan tajwid, membaca Al-Qur'an dengan tajwid hatmun lazimu, mutahattim, sesuatu yang wajib dan harus. Ya. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia berdosa. Ini kan. Mengerikan kan ini. Ya. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Ini tajwid. Dan kemarin sudah kita bahas apa itu makna. Tajwid adalah tahsin. Itu tahsin al-huruf. Ini juga tahsin al-saut. Namanya tajwid itu adalah membaguskan. Ini sesuatu yang kurang bagus menjadi bagus, yang sudah bagus di menjadi lebih bagus. Ini makna tajwid. Jawada yujawwidu tajwidan. Ini manakala dibaguskan. Dan ini kemudian lebih, sekarang ini lebih dipopulerkan dengan istilah tahsin. Ya. Istilah tahsin. Yang populer banyak dari orang-orang harakiyin sebenarnya. Ya. Orang-orang harakiyin banyak mempopulerkan ini pun juga di sini saja. Ya. Di sini saja, di Indonesia pada khususnya ini ya. Di populerkan dengan istilah tahsin. Padahal tahsin ini kemarin sudah kita singgung adalah min ma'ani at-tajwid. Di antara makna tajwid ini. Ini tajwid wal akhdh bit tajwid. Dan tajwid, dan beliau akan jelaskan pada kita di bab ini. Yani i'ta'ul hurufi haqqaha, kita memberikan huruf-huruf itu sedengan haknya dalam pengucapan. Dengan sesempurna mungkin. Ya. Dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah ini sesempurna mungkin. Dengan memberikan makhraj dan sifat sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan sifat-sifat yang terlahir dari sifat yang sudah ada. Ya. Demikian pula dengan tahsin as-sawt, ya. Bitilawah. Ini membaguskan suaranya dalam membaca semaksimal mungkin. Ya. Dan ini sekali lagi juga butuh kepada latihan. Membaguskan suara, yang namanya suara juga bisa diatur, ya. Bisa diupayakan. Bisa diupayakan. Manakala, ya tentunya semakin bagus suaranya dalam bacaan Al-Quran, ini semakin indah dan akan semakin kita bisa tadabbur sebagaimana kemarin kita singgung, agar bisa al-ada al-Qur'ani, ya, bisa membacanya itu dengan penuh tadabbur, karena membaca Al-Quran sekali lagi bukan semata-mata bagusnya suara, bukan semata-mata apa namanya naik turunnya nada itu sendiri, tapi nada itu sendiri tidak diukur dengan maqamat yang dikenal banyak orang, tapi naik turunnya suara itu adalah kembali kepada ma'ani yang ada. Kepada ma'ani dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kapan itu menunjukkan perintah, kapan itu menunjukkan satu hal yang larangan, atau kemudian isyarat, atau menunjukkan kisah-kisah orang-orang yang kurang ajar. Dan seperti itu maka naik turunnya di seperti itu, ya. Seperti misalkan kalau kemudian kita membaca pada ayat-ayat yang itu merupakan perkataan atau mensifati kepada Allah Subhanahu wa taala sifat yang kurang baik, maka tidak layak untuk kemudian diangkat suara kita, ya. Ini direndahkan, ya. Seperti perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahasanya yadullah maghlulah, misalkan, ya, yadullah maghlulah. Maka ketika pada ayat ini direndahkan, tapi ketika kepada mereka langsung ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, ini diangkat sebagai teguran keras, ya. Maka seperti itu, dan nada naik turunnya suara ini sangat tergantung kepada kepada ma'an. Bagaimana juga dalam surat Al-Fatihah misalkan, di mana surat Al-Fatihah terbagi dalam tiga komposisi, ya. Pertama ta'zim, ya. Ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua takrir, menetapkan. Pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini takrir. Dan kemudian yang ketiganya adalah doa. Berdoa. Dan kemudian juga berbeda, ya. Antara ta'zim kemudian takrir ketika menetapkan, ikrar, ikrarkan tegas, ya. Kemudian doa, kemudian doanya adalah dengan merendah atau dengan istilahnya dengan penuh kesungguhan, ya. Ini suara, ya, dari naik turunnya suara itu adalah penting untuk kemudian kaitannya dengan masalah ma'ani, karena itu sangat terkait erat dengan masalah bahasanya. Tentu apa juga pentingnya untuk kita juga belajar bahasa Arab. Ya, minimalnya sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa yang kita baca dalam sholat kita pahami. Beliau mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dinukul oleh Syekhul Islam Utsaimin dalam kitabnya Fidhal Shiratal Mustaqim, ya, Mukhalafat Ashabil Jahim. Beliau mengatakan wajibnya belajar bahasa Arab, minimalnya bisa memahami apa yang dibacanya dalam sholat. Dibacaan-bacaan yang dibaca dalam surat ini bisa dipahami, itu minimal. Ya, kalau kemudian misalkan surat-surat pendek yang sering kita baca, ya minimal itu juga kita pahami. Coba tentunya dalam surat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita memahami apa yang kita baca, tentunya ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi. Bahasa Arab ini merupakan alat, ya. Dengan itu kita bisa mengenal Islam lebih dalam lagi. Merupakan alat untuk kita mengenal agama ini. Jadi salah kalau kemudian kemudian kita menggampangkan, karena sebagian ada mengatakan bahasa Arab, belajar bahasa Arab nggak usah dalam-dalam. Nanti akan begini, begini, begini. Ya, kita ambilnya setelah kita tahu prinsip, ya, tahu prinsip. Tahu manhaj, ini belajar bahasa Arab memang merupakan satu kebutuhan, ya. Karena disitulah ilmu, ya. Disitulah ilmu, ya. Kita bisa mengerti memahami Al-Quran Al-Karim, ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Rasulullah adalah kuncinya ada pada bahasa Arab. Dan sekali lagi bagaimana mari kita singgung bahwa ahli al-ada, ahli qiraat semuanya adalah ahli lughah. Dan para ulama juga kita lihat piawai sekali dalam bahasanya. Para ulama-ulama kita, ulama-ulama besar, Syekhul Islam, Utsaimiyah, meskipun orang-orang ajam, ya, pada asalnya orang-orang ajam, tapi mereka sangat luar biasa, ya, dalam masalah-masalah, dalam khususnya dalam masalah bahasa ini, ya. Yang kita lihat orang-orang ajam, bahkan yang banyak kemudian menjadi ulama ini juga dari ajam ini juga tidak sedikit kalau kemudian kita kita kaji dari biografi mereka. Dan ini perhatian mereka kepada bahasa Arab. Dan cukup bagi kita dari banyak yang sudah diteladankan oleh para ulama kita. Dan hampir kebanyakan mereka juga punya ciri khas. Para ulama biasanya pertama mereka menulis masalah akidah, itu mereka tulis. Ada risalah mustaqillah dalam masalah akidah. Yang kedua juga dalam masalah imma dalam masalah ilmu atau dalam masalah qiraat. Ya. Hatta Syekh Albani rahimahullah ta'ala juga punya, belum memiliki risalah fil qira'ah, hanya belum matbu', masih berupa tulisan beliau, masih belum maktub, ya. Ada di perpustakaan Jami' Islamiyah, ya. Ada itu. Dan beliau sebutkan dalam ceramahnya ada risalah fil qira'ah. Dan banyak, dan kita lihat juga para ulama kita sebelumnya pun juga Syekhul Islam juga sering banyak menyinggung, meskipun bukan tak khususnya dalam masalah itu, tapi juga menunjukkan perhatian mereka dalam masalah ini. Ibnu Katsir, bahkan tadi saya masuk perpustakaan juga kaget ada tulisannya Syekh Izzat Da'ash ini yang mentahkik Sunan Abu Dawud, dan itu merupakan cetakan yang paling mu'tamad adalah tahkikannya beliau. Ternyata juga punya risalah dalam tajwid ini, dalam fannu tajwid ini. Judulnya tadi fannu tajwid ini, subhanallah, ini menunjukkan para ulama pun juga sangat perhatian dengan masalah ini ya. Dan ini layak bagi kita untuk kita meneladani kepada mereka. Tentunya juga sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah sekarang juga mutawafir. Ini demikian gampangnya untuk kita mendapatkan ilmu. Baik. Ini beliau kembali pada masalah dari bab tajwid ini. Qala wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Dan sekali lagi belajar tajwid ini tiada lain tujuannya adalah an-nutqu bi kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala ahsani surah. Tujuan dari kita belajar tajwid adalah an-nutqu bi kalamillah, mengucapkan kalamullah ala ahsani surah dengan cara yang paling baik dan juga dengan kaidah yang paling sempurna, tentunya sesuai dengan kemampuan dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'an, batal al-qur'an, tartilkan al-qur'an dengan sebenar-benar tartil. Dan kemarin sudah kita singgung makna tartil adalah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, membaguskan huruf dan mengenal kepada waqaf. Dan tartil ini juga tajwid. Tajwid adalah tahsin. Warattilil Qur'ana tartila, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan mengatakan warattilil Qur'an, tapi ditambah dengan tartila, ditaukid, dikuatkan. Ini menunjukkan perintah yang sangat untuk kita membaca Al-Quran itu dengan baik ya. Maka tujuan kita dalam belajar tajwid adalah untuk itu, agar kita membaca Al-Quran itu bisa lebih baik ya. Meskipun awalnya terbata-bata dan seterusnya, ini tidak menutup kemungkinan, dan itu kita semua pasti akan merasakan seperti itu awalnya, ini juga seperti itu, dan kemudian bisa berkembang dan berkembang ya. Ini manakala kita kemudian mengkaji dan mengkaji, insya Allah akan terus lebih baik, dan latihan ya. Ini insya Allah akan lebih baik, dibutuhkan pada latihan, dan sekali lagi tidak tidak bisa sebentar. Ini, dan itu pengalaman diri saya sendiri, dan juga pengalaman ketika bimbing santri pun juga seperti itu, awalnya masih seperti itu. Ini terus kemudian nampaknya ini juga mau berkembang, dan ketika berikutnya ada perubahan. Ingatkan demikian, banyak perubahan. Baik dari sisi adabnya dalam melafazkan huruf-huruf hijaiyah itu sendiri, demikian pula dari sisi sautnya, dari sisi suaranya. Mulai baik, dan seperti ini butuh kepada latihan dan butuh kepada waktu. Maka ini sekali lagi tujuan pokok kita dalam belajar tajwid adalah agar kita membaca Al-Quran itu dengan ala ahsani surah, dengan cara yang paling baik dan juga dengan cara yang paling fasih, sebagaimana dikatakan oleh Jajari, liyalfidhu bi ashahil lughat, agar bisa melafazkan dengan bahasa yang paling fasih. Dan kalau sudah fasih, ini tidak akan dikenal, itu Betawi, itu Sunda, itu Banyumas, itu Sorong, tidak akan dikenal ya. Oh ini bacaannya mesti. Maka ini seorang yang ahli dalam Al-Quran, dalam baca Al-Quran, tidak akan bisa dikenali. Ini dari mana? Ini tandanya baca Al-Quran itu sudah bagus, itu apa, tidak akan bisa dikenali. Ya. Tapi kalau masih dikenali, ya ini berarti masih ini masih gaya Banyumasan. Ya. atau ya seperti itu. Karena sekali lagi logat ya, logat kita itu terlalu banyak ya, dan banyak yang terbawa kepada, kalau sekedar logat dalam bicara nggak ada masalah, tapi sering terbawa dalam bacaan Al-Quran. Nah, ini yang tentunya tidak benar seperti itu ya. Yang logat tetap logat, tapi jangan kemudian dibawa-bawa kepada bacaan Al-Quran, karena bacaan Al-Quran adalah bahasa yang satu, bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan lisanul Arab yang jelas. Maka bagaimana kita dengan lisanul Arab ini yang sampai kepada kita dengan mutawatir, dengan riwayat yang masya Allah, bagaimana lisanul Arab mengisahkan banyak kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari tujuan kita belajar tajwid adalah menjaga lisan dari laham dalam baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafzul lisani 'anil laham fi kitabillah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga lisan dari laham. Namanya laham ini artinya menyimpang, ya. Infiraf. Dan ini berbuat kesalahan dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini berpaling dari kebenaran. Dan lahan ini tiada lain. Kenapa terjadi lahan? Ini banyak sebabnya. Dan di antara sebab yang paling besar adalah karena logat-logat tadi. Logat-logat itu yang kemudian membawa kepada lahan. Dan juga yang kedua, kurangnya pembelajaran. Maka kemudian terjadi lahan adalah karena kurang pembelajaran ini. Maka dengan mengkaji ini akan apa namanya minimalnya kita selamat dari itu ya. Dan lahan ini ada lahan terbagi menjadi dua, ada lahan jadi dan lahan khafi ya. Yang pertama lahan jadi. Lahan jadi ini jadi kesalahan yang jelas. Lahan jadi ini bisa diketahui oleh orang yang meskipun tidak takhusus dalam apa namanya dalam tajwid atau dalam qiraat, ini bisa diketahui, oh ini bacaannya enggak baik, oh ini bacaannya salah. Awamul muslimin pun juga akan bisa paham dari mengganti huruf dengan huruf yang lain, ini juga masuk dalam lahan jadi. Tabdilu harfi harf. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam dengan istilahnya al-altu. Ini tabdilu harfi harf. Mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Ini adalah lahan jali. Kemudian juga mengganti harokat yang fathah jadi dhamma atau yang sukun berharokat dan misalnya. Maka ini juga masuk dalam kategori lahan jali. Maka di sini khususnya bagi yang hafal Al-Quran, ini penting dari awal menghafalnya itu harus betul-betul dicermati. Karena kalau ya, terjadi kesalahan ini, kesalahan akan selamanya, sulit untuk diperbaiki ya. Khususnya dalam menghafal ini. Ketika awal menghafalnya begitu, ternyata ketika apa namanya talaqi atau ketika tasmi atau kemudian salah, nah ini kesalahan itu kadang karena apa, sudah istilahnya sudah ngilat ya, sudah ada di lidah harokat itu ya. Ini agak berat. Maka ini juga satu hal yang mesti diperhatikan. Nah, dan ini apa namanya lahan jadi pada hal ini, ini biasanya terjadi pada kurang cermatnya ketika awal membacanya ya. Dan ini masuk dalam kategori lahan jadi tahrikus sakin wa iskan mutaharrik ya, mensukunkan yang berharokat atau sebaliknya. Kemudian juga isba'ul harakah ya, mengenyangkan harokat, artinya melebihkan dalam mengucapkan harokat ini sampai kemudian mendatangkan mad, misalkan mendatangkan mad, dan ini juga sering kadang kurang disadari ya, berlebihan. Ini banyak khususnya yang kurang perhatian dalam masalah ini seringnya. imam-imam di masjid-masjid banyak yang seperti itu. Kadang juga apa kaitan dengan ini masuk dalam kategori lahan yang jadi, yang bukan mad dibaca mad, yang mad malah dipendekkan, nah, seperti itu. Ini juga sesuatu yang jelas. Yang menghilangkan mad dan sebaliknya juga masuk dalam kategori, atau juga takhfif dan musyaddad, ya, yang tasydid dibaca takhfif, atau yang takhfif dibaca tasydid misalkan. Dan juga satu hal yang sangat jelas masuk dalam kategori lahan yang jadi. Yang ini tentunya akan merusak kepada apa mabna al-kalimah, ya. Dan kalau merusak kepada mabna al-kalimah, tentunya merusak kepada makna al-kalimah. Merusak kepada mabna dan artinya kepada apa asal daripada kalimat itu sendiri akan rusak. Dan kemudian kalau rusak itu yang umumnya adalah rusak maknanya. Allah Ta'ala ini juga dibutuhkan kepada ketelitian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah lahan khafi. Dan lahan khafi ini terkait dengan ahkamul tajwid. Ini lahan-lahan yang banyak terkait dengan ahkamul tajwid. Dari misalkan mengidghamkan yang tidak layak untuk diidghamkan, menggunakan yang tidak layak untuk digunakan, atau mengizharkan yang idgham dan seperti itu, ya. Yang misalnya ini, atau juga seperti kemarin sudah kita singgung, ya, mentarqiq yang apa mentafkhim yang semestinya dibaca tarqiq, ya. Ini masuk dalam kategori lahan khafi, ya. Dan ini tidak akan bisa dikenali, tidak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang mengkhususkan masalah ini. Artinya perhatian dengan masalah tajwid ini. Meskipun dalam hal ini tidak mengurangi kepada maknanya, namun ini juga merupakan satu kesalahan. Demikian pula dalam kaitannya dengan masalah waqaf wali tidak, waqafnya dan atau khususnya pada ibtidaknya. Ketika mengawali bacaan atau ketika melanjutkan bacaan itu tidak pas, ya. Tidak pas, maka ini juga masuk dalam kategori lahan, ya. Ini. Maka Fanafidin rahimani rahimakumullah, ini yang kemudian dikatakan oleh beliau, dikatakan malam yujawwidil Qur'ana asimu, bagi yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an adalah asim, berdosa. Yang tentunya makna dosa di sini dijelaskan oleh Muda Ali Al-Qarri bahwa jadi masukkan dosa ini manakala mengarah kepada apa hal-hal yang seperti kemarin sudah kita singgung pada punya di sini pada waqaf-waqaf yang di antaranya ini pada waqaf-waqaf yang apa namanya yang tidak sesuai, ya. Meskipun itu dari sisi tarkibnya adalah pas, ya. Artinya dari susunan mubtada khabarnya atau susunan fi'il fa'il maf'ulnya itu juga pas, ya. Maka namun dari sisi maknanya itu merupakan misalkan mensifati Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tidak baik, maka di sini harus mengawali dari sebelumnya. Seperti kemarin kita contohkan adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisahnya orang-orang Yahudi. Laqad sami'a Allahu qawla laqad sami'a Allahu qawla allati aqala alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Nah, kemudian misalkan waqaf laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu, waqaf di sini. Ini kan sudah pas sebenarnya. Inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya, ya. Ini dari susunan tarkibnya pas. Ya. Susunan tarkib kalimat sesuai, tapi ini dari sisi maknanya adalah qabih sekali, ya. Masih dalam kategori makna yang sangat qabih dan ini kurang ajar, ya. Karena menafikan qailnya. Nah, sini menghilangkan qailnya, maka di sini harus diulangi dari depan, ya. Harus yang bagus adalah sampai diselesaikan. Laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Dan pada ayat-ayat seperti ini juga direndahkan, jangan diangkat. Jangan diangkat suara kita. Enggak layak seperti ini kemudian untuk dijelaskan. Atau juga seperti pada ayat-ayat yang menantang, ya. Tantangan-tantangan orang-orang kafir agar didatangkan hukuman pada mereka, seperti di surat Al-Anfal misalkan, ya. Ketika dibacakan pada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan qala asatirul awwalin, asatirul awwalin, ini dongeng-dongeng kuno. Kemudian apa, dan ayat berikutnya, maka jangan diangkat ini, jadi direndahkan. Ini adalah merupakan hukumannya. Ini terkait dengan masalah apa namanya, bagaimana dosanya. Kemudian juga artinya lahan-lahan yang jadi ini pun juga akan bisa menyebabkan seseorang itu berdosanya. Maka sebagaimana dikatakan bahwa kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu, ya. Betapa banyak pembaca Al-Quran dan Al-Quran itu melaknatinya, ya. Hanya manakala, dan inilah yang nasallallahu alaihi wasallam, ya, kita khawatirkan, ya. Karena Al-Quran ini seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya. Yang juga apa namanya, dengan Al-Quran itu, dan juga Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw alayka, dan Al-Quran itu adalah yang akan membela kepadamu atau yang akan menghujat kepadamu, ya. Maka Al-Quran itu akan memuliakan kepada kita atau menghinakan kepada kita. Ini juga dari awal dari bacaannya, ya, tadabbur, dan insyaallah akan dengan niat yang ikhlas, insyaallah Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, ya. Baca Al-Quran, sebenarnya dia akan datang pada yaumul qiyamah nanti memberikan syafaat bagi orang yang perhatian dengannya, baik membacanya dan juga keutamaan orang yang membaca. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bagi yang membaca Al-Quran. Dan sekali lagi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga dalam rangka untuk kita menjaga agar lisan kita itu apa, khususnya dalam kitab Allah ini terjaga dari berbuat kesalahan. Ini yang dikatakan oleh siapa? Ibnu Jajari rahimahullah ta'ala, man lam yujawwidil Qur'ana athimu, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran adalah athim. Kenapa? Kemudian beliau memberikan alasan, li'annahu bihil ilahu anjala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena demikianlah Al-Qur'an itu turun dengan tajwid, yakni mujawwadan murattala. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikian pula Al-Qur'an itu sampai kepada kita pun juga mujawwadan murattala, dengan tajwid dan juga dengan tartil. Ini Al-Qur'an. Dan dalam bait ini Ibnu Jajari menjelaskan kepada kita sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk kita belajar tajwid Al-Quran ini. Yani gimana sampai kepada kita itu adalah cara mutawatir, ya. At-tawatur ini. Karena Al-Quran dari masa ke masa, yaitu dari generasi kepada generasi, sampai kepada kita juga dengan mutawatir. Dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, para sahabat, dan seterusnya. Sampai kepada kita dalam keadaan mutawatir, terus terjaga. Ini yang apa namanya, beliau jelaskan untuk kita belajar. Kemudian beliau katakan juga, ini sebab yang kedua, wa huwa aidan hilyatu tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati. Dan tajwid ini juga hilyatut tilawah, merupakan hiasan dalam bacaan. Wa zinatul ada, dan juga zinah dalam ada, dan juga dalam qiraah. Ini merupakan sebab yang lebih jelas lagi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala, bahwasanya tajwid ini adalah keindahan, keindahan dalam bacaan. Akan menambah keindahan dengan tajwid itu, akan menambah keindahan dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dalam fi ahsani surah, dengan bahasa yang paling fasih dan juga dengan ada yang paling baik. Ini tajwid. Kemudian baru kemudian beliau menjelaskan tentang definisi tajwid. Apa itu? Wa huwa yata'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Tajwid ini adalah yata'ul hurufi haqqaha, memberikan huruf dengan hak-haknya dari sifatnya dan mustahaqqatnya. Dan ini beliau mendefinisikan secara istilah dari tajwid dengan ringkasnya, dan sudah kita bahas tentang definisinya ini ya. Min sifatin laha mustahaqqah, dan mustahaqqat daripada huruf ini terkait dengan banyak hal dari ahkamul huruf ya. Dari ahkamul huruf. Qala wa radd kulli wahidin li aslihi wal lafz fi nadhirihi kamithlihi. Wa radd kulli wahidin li aslihi. Kemudian beliau menambahkan dari definisi ini. Waraddu kulli wahidin li asrihi, mengembalikan masing-masing huruf ini kepada makhraj aslinya. Ini waraddu kulli wahidin li asrihi, mengembalikan masing-masing dari huruf itu kepada makhrajnya, yang sudah kita bahas dari 17 makhraj. Ini wal-lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Ini wal-lafzu fi nadhirihi kamithlihi, dan melafazkan fi nadhirihi pada huruf-huruf yang setingkat ini, ketika diulang-ulang ini membaca mengucapkan nadhiril harf, ketika diulang-ulang adalah seperti membaca di awal bacaannya. Artinya di sini sekali lagi juga dibutuhkan kepada latihan, bahwa membaca melafadzkan huruf-huruf hijaiyah ini ketika diulang-ulang dari awal, diulang pun juga tetap sama. Dan juga membaca melafadzkan huruf-huruf hijaiyah ini baik dalam kondisi infirad, munfarida, berdiri sendiri, atau juga halat tarki pun juga sama ya. Dalam apa, ketika dalam susunan, ketika dalam sendiri pun juga tetap dengan sifat-sifat atau dengan makhraj yang sama, dan juga tetap dengan karena kadang-kadang ketika kita melafalkan satu persatu bisa, tapi ketika bergabung dalam satu kalimat ini kemudian kadang terpengaruh dengan huruf-huruf yang lainnya, maka ini tidak demikian, ini sama. Maka di sini, karena itu kemudian beliau menjelaskan mukammilan min ghairi ma takallufi, yang sempurna. Mukammilan, ini ketika membaca dengan sempurna, yang sempurna itu yang bagaimana? Min ghairi ma takallufi, tidak takalluf, tidak dibuat-buat. Ya. Nantinya apa namanya, lepas dalam membaca itu, lepas. Tidak takalluf, tidak diberat-beratkan. Bilutfi fil nutqi bila ta'assufi, bilutfi dengan lembut dalam mengucapkannya, fil nutqi bila ta'assufi ya, tanpa memberatkannya. Maka ini beliau menjelaskan bahwasanya tidak perlu untuk kemudian kita takalluf. Dan bagaimana tidak takallufnya, manakala kita membiasakannya ya, dengan latihan dan latihan. Manakala kita yang namanya bacaan melafadzkan huruf-huruf hijaiyah dengan sempurna, ini yang tidak takalluf, tidak kemudian terpengaruh dengan not atau nada atau suaranya, tidak juga dengan taklid kepada seorang qari misalkan. Ini juga karena terkadang karena taklid kepada suaranya seorang qari ini kemudian akan kemudian dan itu akan kentara sekali ya. Ini kecuali orang yang memang piawai ya, dalam babnya ini yang meniru siapa saja mampu ini. Nah, ini kadang-kadang di sini memang punya kelebihan ya. Ada punya kelebihan dengan suara yang lepas meniru siapa saja juga mahir ini. Tapi seperti ini juga kurang baik ya. Kurang baik karena kadar bacaan seseorang itu akan beda ya. Dan apa namanya juga demikian pula juga dari sisi panjang dan pendeknya bacaan. Maka kalau kemudian dalam satu bacaan ya hendaknya dalam apa dengan satu apa namanya satu bacaan jangan kemudian sekali dirubah-rubah kan apa satu ayat ini dengan nada ini kemudian berikutnya yang akan menjadikan apa namanya kadar daripada bacaan itu sendiri akan berbeda. Apalagi juga matnya kadang kemudian ditambah-tambah dengan tamtid ini. Yang tamtid itu mental-mental suaranya ya. Dibacakan ada taraib ya. Ini termasuk di antara min bid'ahil qiraat. Di antara bid'ah-bid'ahnya qiraat ya adalah taraib ya. Jadi apa taraib atau tatrib juga ya. Taqrib ini seperti torb, ya. Seperti lagu-lagu itu ya. Artinya di sini adalah yang dimaksud taqrib adalah mengikuti qawaid musyriyah, ya. Kaidah-kaidah apa namanya maqamat ini. Ya. Maka ini yang termasuk min bid'ah al-qiraat ya. Lalu dibahas termasuk juga profesor dari Riyadh yang sudah datang ke sini pun juga mengatakan seperti itu dalam risalahnya beliau ya. Dan hampir kebanyakan mengatakan seperti itu dijelaskan dalam saya dapatkan dalam syarah Juziriyah juga yang mu'asir dan itu pun juga disebutkan diantaranya itu ya. Jadi maqamat seperti yang sudah kita singgung bagus memang kalau untuk membaguskan suara tapi kemudian kalau kita baca Al-Quran terkait dengan maqamat itu ini yang tidak benar ya. Apalagi kemudian dengan kadar-kadar apa namanya naik turunnya tidak kepada ma'ani tapi naik turunnya suara itu kepada maqamatnya itu. Kalau suara bayati rendah ya. Nah, kemudian naik mulai rosh, nahawan, jiharka mulai naik terus ya. Nah, kemudian turun lagi ya. Ini apa namanya disebutkan masuk dari min bid'ahil qiraat. Maka tidak bolehnya kita takalluf. Dan ini tidak takalluf ini tentunya dengan latihan. Ya. Dengan latihan maka akan lepas suara kita ya. Akan lepas. Kalau tahu kemudian awalnya taklid bolehlah, tapi taklid pada yang mumpuni ya. Taklid pada yang memang mumpuni. Nah, kebanyakan kita biasanya tertipu dengan suara saja ya. Dengan suara saya, oh suaranya bagus, masya Allah ya. Tapi kemudian tidak dibarengi dengan dan ini banyak ikhwan seperti itu. Ya. Kadang-kadang saya sendiri, subhanallah, ya, seorang dai yang dia ya, bacanya taklid kepada Mishari Rasidin, ya, misalkan ya, satu contoh. Ya. Dan Mishari yang namanya bacaan imam, ini kan imam, ini beda, ya. Beda ketika dia menjadi imam. Dan ketika membaca di hadapan qori'nya, di hadapan seorang mukri' misalkan, ini akan beda. Memang dari khususnya yang sekarang banyak masyhur ya, banyak menyebar adalah dari anunya Mishari Rasid, memang bagus suaranya masya Allah ya. Dan bacaannya juga masya Allah pada yang mujawwadan, yang mujawwad tadi. Tapi kalau yang ketika menjadi imam ini sudah jawabannya seperti seorang munshid ya. Ini. Seorang munshid dan pernah ada seorang di sini di Indonesia ini yang menjadi termasuk dia juga sering mengikuti event internasional dan seorang orang-orang yang paling depan di Indonesia ini dalam masalah qiraat dan ya mungkin baru mendengar satu dua kali mungkin tentang Syekh Rosita ketika dia ceramah saya ada. Mengatakan memuji kepada Mishari Rasidin bagus ini Nah, kemudian selesai itu saya singgung. Nah, kemudian mengatakan, iya saya memang baru belum anuja semuanya. Nah, kemudian beliau pun juga merujuk atau apa namanya? Padahal ini orang yang memang ahlinya. Jadi mendengar sepintas saja, ya. Mendengar sepintas saja. Bukan berarti ini tidak boleh, tidak. Tapi melihat kepada yang mujawwad. Kalau kemudian itu adalah dalam apa kondisi jadi imam, ini akan beda. Nah, kadang-kadang takdir kepada imam ini juga waqaf, balik tidaknya karena juga kurang pas. Ini. Berbeda ketika, maka dalam hal ini banyak dari para masyayikh yang kalau kemudian mau merujuk kepada ini adalah dari apa namanya pada Mushaf Murattal, ya, ini merujuk kepada terbitannya Mujamma Malik Fahad, ya, dari terbitan percetakan Al-Quran itu. Maka ini standar semua. Dari Syekh Ibrahim Al-Ahdar yang merupakan Syekhul Qurra'nya Madinah, ini, Syekh Ali Khudaifi, Syekh Muhammad Ayyub, ini ya. Ini yang terbitan sana. Kalau terbitan dari apa tasjilat ini lain lagi, akan beda lagi, ya. Ini yang terbitan dari Mujamma', ini yang memang standar. Karena ketika membaca itu standar sudah. Jadi yang dibuat dalam Mujamma' Malik Fahad ini semuanya standar, ya. Baik tulisan atau juga bacaan, ya. Rosem ini pun juga ada sanadnya, ya. Jadi penulisan yang ada dari percetakan dari Madinah itu, Quran dari Madinah ini enggak sembarangan, ya. Ini. Jadi semuanya adalah standar. Juga Mushaf Murattalnya pun juga standar. Itu yang di karena membacanya di hadapan para qurra semuanya, ya. Di hadapan para muqri, orang-orang besar semuanya. Jadi bukan ketika sebagai imam. Dan juga apa namanya intonasi dan adanya ini juga bagus, ya. Ini mereka, ya. Kemudian kalau dari Mesir ini Mahmud Al-Husari, ya. Yang jadi standar adalah Mahmud Al-Husari, ya. Rahimahullah, Allah yarhamuh, sudah meninggal orangnya. Maka kalau tak mudah untuk taklid, maka ya taklid yang kepada yang mapan lah, ya. Dan sekali lagi suara ini jangan sampai kemudian karena suara kemudian yaitu mengikuti kepada nada-nada itu yang kemudian mempengaruhi kepada rusaknya dalam adanya. Maka beliau katakan kali kepada masalah ini mukammilan min ghairi ma takallufi, jangan takalluf. Jangan takalluf. Ya, apa namanya? Sesuai dengan kemampuan. Mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fil nutqi, dengan lembut dalam mengucapkannya. Meskipun awalnya memang ya terbata-bata mungkin karena apa lidah kita yang berbeda. Awalnya seperti itu, berat memang. Tapi lama-lama akan jadi biasa. Ini setelah terpaksa kemudian jadi biasa insyaallah taala. Bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi. Bagaimana bisa sempurna ini? Beliau katakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in ifaqihi. Ini juga menjadikan kita itu tidak putus asa. Ini ya beliau memberikan targhib kepada kita bahwa laisa baina tajwid wa baina idamihi, tidak ada antara tajwid dengan tidak dengan tajwid ini kecuali hanya sekedar riyadhah, ya. Kita latihan. Kalau kita mau latihan insyaallah itu riyadhah atau mri'in difaqih, riyadhah. Yani mudawamah. Yani terus-menerus mumarasah, membiasakan lidah kita, ya. Yang dengan mengulang-ulang, ini pada mulut kita. Yang tadinya mengucapkan misalkan huruf dal, berat banget, ya, terus latihan dan latihan. Da, da, ad. Wad juga demikian. Yang apa ya, huruf-huruf yang sulit ini butuh kepada latihan, ya. Saya pun dulu juga sempat dibilang gini nih. Pengalaman ini ketika awal talaqqi kepada Syekh membaca surat Fatihah. Ya, kita kan di awal itu juga enggak ngerti, ya, harus apa namanya mimik apa dan seterusnya kan juga masih monyong-monyong dan seperti itu. Maka di Masjid Nabawi itu kan tempat mushafnya itu kan apa namanya bisa untuk bercermin ya. Ini apa dari bahan yang bagus itu ya. Maka sebelum setoran ngelihat mimiknya dulu. Ya, ini ya belajar sendiri di tahu. Ada orang lewat dari belakang saya Saudi ini ya. Asyik. Kurang ajar ini. Yes. Seperti itu pengalaman ya, sampai dibilang orang gila ini ya. Yes. Ya pengalaman seperti ini karena apa bagaimana untuk bisa cepat lulus dalam Fatihah ini ya. Di awal pokoknya Syekh itu kan pokoknya Fatihah dulu. Supaya jangan lama-lama. Ya, butuh kepada latihan. Ya. Maka kalau kemudian apa mau latihan itu tentunya lihat mimiknya ini di ketika membaca kita di hadapan cermin ya, baru ngerti mulut kita mengerikan atau tidak ya, itu akan terlihat ya, mimik kita mengerikan atau tidak ini manakala kita apa namanya membacanya di hadapan cermin akan terlihatnya dan ini masih takalluf atau tidak nah, ini juga akan terlihat ketika kita membaca di depan cermin ya. Maka akan sempurna itu sekali lagi ada dengan latihan. Walai sabaina baina tarki illa riyadhatu mri'in bi fakhihi. Maka latihan muarasa membiasakan dengan mulut kita. Maka semuanya itu adalah kembalinya kepada apa namanya kepada bagaimana kita membiasakannya ya. Yang awalnya memang yang insyaallah dengan seperti itu akan ada tarqiyat, ada peningkatan ya. Akan ada peningkatan. Dengan sedikit demi sedikit insyaallah akan ada peningkatan ya. Dan tidak perlu untuk kemudian kita apa namanya putus asa atau kemudian rendah diri enggak perlu namanya belajar Al-Qur'an. Tidak ada istilahnya yang namanya malu atau juga khususnya belajar agama ini enggak perlu untuk kemudian kita malu. Yang tua atau yang muda juga ya. Ini juga tidak perlu dulu juga kita juga biasa ya. Subhanallah dengan itu kemudian beri semangat bagi kita seorang kakek-kakek yang dia juga tasmi kepada sebelum setoran itu tasmi kepada anak umur 12 tahun. Ya hafid sudah ya. Umur 12 tahun dan itu biasa. Saya sama dia pun juga biasa anak kecil ini ya. Ya, sebelum tasmi kecil ini biasa. Ini juga tidak ada kemudian kita sungkan atau malu atau apa merasa lebih meskipun itu anak-anak. Ini tidak perlu seperti itu. Karena ilmu itu tidak pandang umur ya. Siapapun itu yang memang dia ahlinya adalah berarti kita memuliakannya. Ya, meskipun itu adalah anak-anak. Dan ini kita lihat sendiri merasakan kami ya. Ketika dulu di majlis Masya Allah Musa Al-Abbad. Masya Allah ya. Kita lihat banyak orang. Orang kan banyak sekali. Tiap sore itu kita duduk ya antara maghrib dan isya. Ya kita ada biasa aja ya. Ada seorang yang itu biasa dudunya di sebelah saya, jenggotnya itu sampai pusar nih. Ya. Tiap sore itu. Karena ketika meninggalnya Syekh Hamad Al-Ansari, rahimahullah taala. Abang juga ikut apa menyolatkan kemudian juga ikut ke karena juga apa namanya ikut menghadiri jenazahnya dan kebetulan saya berusaha untuk di depan terus itu dengan yang mengangkat itu adalah Syekh Ayub ya. Yang mengangkat jenazahnya ke lahat itu adalah Syekh Ayub sama Syekh Abdul Bari anaknya sama singa persis ini dan ini orang yang biasa duduk tiap sore bareng ini subhanallah saya baru kaget itu. Dengan pakaian dinasnya yang asli ini seorang jenderal, seorang jenderal bintang, subhanallah pakai anunya lengkap, subhanallah ini orang kayak gini, ya subhanallah ini orang seperti itu saja, ini tidak ada apa namanya, tidak merasa canggung dengan, padahal punya dari sisi makanan dan kedudukannya luar biasa. Ya. Maka inilah ilmu ya. Dan yang seperti itu menjadikan kita sebenarnya orang mestinya kita mulia kepada ilmu seperti itu ya. Menjadikan kita tawadhu dan Masya Allah orang-orang seperti itu dan insya Allah manakala kita perhatian dengan ilmu, Allah yang akan memuliakan badan kita. Dan banyak pengalaman ya dari yang seperti ini, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan banyak mudah kepada kita manakala kita mau sungguh-sungguh, apalagi ini adalah terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam kita mengkaji ini insyaallah akan banyak kemudahan ya. Akan banyak kemudahan manakala kita memang sungguh-sungguh. Dan Al-Qur'an ini wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fa hal min mudzakkir, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk zikr, untuk diingat, untuk dihafal juga mudah. Fahal min mudzakkir, ini dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang itu ya dalam ayatnya. Maka ikhwan fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya untuk kita perhatian dengan masalah ini. Maksudnya kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita lebih perhatian. Dan yang seperti itu banyak ya pengalaman-pengalaman yang menjadikan kita itu subhanallah. Ini betapa mereka-mereka yang seperti itu pun juga sangat memuliakan dengan ilmu. Tidak ada di sini yang mulia canggung atau kemudian apa namanya minder ya, atau kemudian merasakan apa jatuhnya harga diri kita, atau tidak ada istilah seperti itu. Apa namanya namanya ilmu insyaallah itu yang akan memuliakan badan kita. Ini insyaallah Allah yang akan memuliakan badan kita. Banyak pengalaman. Saya pernah juga ketika ke Riyadh, pertama kali ke Riyadh, nggak pernah tahu namanya Riyadh. Turun dari bis lagi subko, kemudian naik angkot yang 2 real, jauh dekat itu. Dan belum tahu gitu ya. Jalan. Lalu juga naik angkot, terus kebetulan sebelah sopir itu kosong, nah dulu sebelah sopir. Saya ngomong, "Syekh tolong nanti antarkan di alamat ini." Saya baru. Maka di Riyadh belum tahu Riyadh. Nah, kemudian sopir ini nanya, "Dari Madinah ya?" "Iya, Jamiah Islamiyah ya." "Iya." Terus mobil itu dihentikan, penumpangnya diminta turun. Dikatakan kata dia, "Maaf semuanya turun di sini, saya ada tamu, mau antar tamu dulu ini." Enggak pernah kenal saya, enggak pernah. Saya, "Ya Allah, ini ada manusia kayak gini sekarang ini, subhanallah." Masih ada kayak mimpi saja itu ya. Gitu, diantar sampai tempat, penumpangnya diturunkan semuanya. Ini banyak orang-orang yang supir padahal ini. Seorang supir ini, subhanallah. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini ilmu ya insyaallah. Manakala kita perhatian dengan ilmu-ilmu Allah, Allah yang akan memudahkan, berikan banyak kemudahan pada kita ya. Baik, ini selesai dari bab tajwid ya. Alhamdulillah dari sini kita insyaallah akan banyak memahami dengan apa itu namanya tajwid dan seberapa pentingnya masalah tajwid ini, dan menjadikan perhatian kita itu lebih. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab tafkhim dan tarqiq. Mulai menuju dari rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan dua masalah pokok ya, dari makharij dan sifat. Kemudian beliau memulai dengan beberapa tambihat, hal-hal yang mesti diperhatikan dalam bacaan-bacaan kita. Dan ini yang sering terjadi lahan yang khafi di sini. Meskipun di sini khafi, tapi ini adalah lahan satu kesalahan. Ya. Adalah tafkhim dan tarqiq. Yang sudah kita bahas, tafkhim ini terlahir dari sifat yang musta'liyah, ya. Huruf-huruf isti'la. Ini dan juga pada beberapa huruf merok pada lam dan ra di beberapa bagian, beberapa tempat ya. Kemudian tarqiq ini adalah huruf-huruf yang terlahir dari huruf yang mustafilah, huruf-huruf yang istifan selain dari yang tujuh huruf tadi, khussa, wadh, lim, qid. Selain itu, maka terlahir dari huruf yang mustafilah ini adalah huruf yang melahirkan muraqqaqah, dibaca tarqiq. Maka dari sisi definisinya namanya tafkhim, yang pertama tafkhim itu adalah menggemukkan atau ta'zim ya. Jadi dari fakhma ya, artinya adalah membesarkan atau mengagungkan. Jadi maksudnya kan tafkhim di sini adalah ta'zimul harf, membesarkan huruf. Bijadi fil makhraji saminan wa fis sifati qawiyyan, dalam makhrajnya itu sempurna, gemuk ya, pas ya, lebih apa sempurna menyeluruh. Kemudian dalam sifatnya ini pun juga kuat, sifatnya adalah kuat. Dan memang apa huruf-huruf tafkhim ini adalah sifatnya kuat semua, memiliki sifat-sifat yang kuat. Sementara tarqiq kebalikannya, kebalikan daripada tafkhim, yakni apa namanya mengkuruskan huruf, menguruskan huruf, jadi menjadikan huruf itu kurus atau lembut lah ya, dibaca tipis, di mana makhrajnya itu tipis, kemudian sifatnya lemah ya, dan sifatnya adalah lemah. Ini yang terlahir dari huruf-huruf musta'liyah dan mustafilah ya. Huruf istifal melahirkan huruf-huruf yang muraqqaqah, dan musta'liyah melahirkan huruf-huruf yang mufakkamah. Kemudian beliau mengatakan qala waraqqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafdhil alif ya. Waraqqan, dan tarqiqanlah mustafilan pada huruf-huruf yang istifal selain 7 tadi, dari huruf-huruf yang mustafilah selain kha, fad, wad, ghain, ba, ghaf, dan wa ya. Selain huruf husa, wa, tin, tin ya. Selain itu maka dibaca tafkhim. Wahadiran, dan hati-hatilah tafkhim lafzil alif, dari mentafkhim, membaca tebal pada alif ya, atau hamzah lafzil alif. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai Ibnu Jazari rahimahullahu taala dalam bait-bait ini menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang penting yang terkait dengan tashih tilawah ya. Ini untuk meluruskan bacaan dan juga tajwidul qiraah ya. Meluruskan bacaan dan juga membaguskan bacaan. Yang seorang qari hendaknya memahami yang seperti ini. Ini di mana di antara ijazah kalian adalah dari huruf-huruf mustafilah. Selain yang 7 itu semuanya adalah dibaca tartib, kecuali pada lam dan ra di beberapa tempat. Nanti ada bab sendiri. Ini ahkamul lam dan ra ya. Ada beberapa keadaan. Kemudian dia mengatakan wahadiran tafkhim lafzil alif, dan hati-hati dari mentafkhim, menebalkan alif. Alif ini adalah huruf mustafilah ya. Huruf mustafilah adalah muraqqaqah, maka jangan sampai kemudian dibaca tafkhim. Bagaimana tafkhimnya? Nah, ini beliau akan singgung kepada kita. Dan alif ini adalah huruf hawa. Alif dalam masalah ini adalah huruf mad ya. Huruf hawaiyah. Ini huruf jawfiyah. Yang tidak disifati dengan tarqiq wala tafkhim, kecuali mengikuti kepada huruf yang sebelumnya. Mengikuti kepada huruf sebelumnya. Jika hurufnya mufakham, maka ini juga ditafkhim. Jika sebelumnya muraqqaq, maka juga ditafkhim. Dan ini menyelisih kepada yang mengatakan bahasanya selamanya ditafkhim ini tidak. Huruf mad tidak disifati dengan tarqiq wala tafkhim, tapi mengikuti kepada huruf yang sebelumnya. Karena huruf mad ini tidak muncul kecuali nempel pada harokat ya. Dan harokat ini pada huruf yang sebelumnya. Ini satu persatu beliau menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan. wahadiran tafkhim nafdhil alif. Alif pada mad ini juga perlu diperhatikan ya. Maka tafkhimnya ini karena apa? Kalau kemudian dibaca tafkhim pada yang seharusnya dibaca tarqiq ini khususnya di mad ini akan terjadi imalah ya. Terjadi imalah ya. Jadi kemarin sudah kita singgung ya, tadi sudah kita singgung imalah ini merupakan sifat yang condong kan apa muyul anis sawab ya. Sekali lagi ini akan kalau kemudian tidak pas dalam mengucapkannya akan terjadi imalah ya. Khususnya di pada akhir kalimat ya, pada mad yang arid li sukun ini sering ya. Maka perlu diperhatikan itu. Kemudian ini yang pertama beliau tambih ya, pada alif maddiyah jangan sampai dibaca tarqiq pada yang bukan muraqqaq ini ya. Jangan juga jangan dibaca, sampai dibaca tafkhim ya, pada yang kebanyakan memang adalah dibaca tarqiq karena kebanyakan huruf itu adalah dari huruf-huruf yang muraqqaqah yang dibaca di mustafilah. Kemudian yang berikutnya hamzah ya. Kahamzi alhamdu a'udhu ihdina Allahu thumma lam lillahi lana Allahu thumma lam lillahi lana kahamzi nah, sekarang juga setelah yang pertama adalah alif maddiyah jangan dibaca tafkhim. Yang kedua hamzah ya. Ini beliau ingatkan hamzah pada apa? Pada beliau contohkan di sini adalah alhamdu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu ya. Nah, kemarin sudah kita praktekan hamzah ini ya a i u ya alhamdu. Bagaimana tafkhimnya? Lihat yang kalau apa namanya tafkhimnya hamzah di sini akan condong kepada imalah. A tidak a tapi a ya. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang asal mulutnya terbuka itu saja. Maka di sini a ya. A bukan o ya. Ya, perhatikan. A i u. Maka terbukanya mulut ini juga memiliki pengaruh ya. A i u ya. Alhamdulillah. A nah, sudah beda ini. Maka ini tafkhim sudah. Alhamdulillah. A ini ya. Ini pada hamzah pada alhamdu ya. Kemudian juga a'udzu lafaz yang kedua ya. Juga sama. A'udzu ya. A i u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. Qul a'udzu ya. Bagaimana tafkhimnya? Sama seperti pada alhamdulillah. Qul a jadi a ya. Jadi a. A'udzu apalagi kalau di awal itu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. A ini sudah apa lahan di sini ya. Karena di sini ada imalah. Ya. Ini, tidak lagi dengan tidak dengan apa dengan nutup yang pas. Alhamdulillah a'udzu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a ya. Perhatikan ya. Maka yang kemarin kita kita praktekkan ini di sini mulai diingatkan yang butuh pada kejelian a'udzu pada lafaz yang kedua ihdina juga ya ihdinas siratal mustaqim ya. Pada lafaz ihdina tapi pada lafaz ihdina ini tidak begitu kentara ya. Hanya biasanya pada haknya yang berlebihan. Adapun pada hamzahnya ini tidak terlalu seperti pada alhamdu dan a'udzu. Ihdina, maka i juga a i u, ya, dengan sifat jahr dan sifat syiddahnya, ya. Ini tekan. Sifat jahrnya pada alif, pada hamzah ini memiliki sifat jahr dan sifat syiddahnya. Maka berikan sesuai dengan sifatnya. A, I, U. Ya. Jangan A, I, nah ini apa, syiddahnya kurang. Ya. A, I, alhamdu, a'udhu, a'udhu, a'udhu. Ada tekanan. A, jahr. Ya. Dan syiddah. Bergabung antara dua sifat ini, sifat yang kuat. Pada hamzah dengan sifat syiddahnya. Namun sekali lagi, ini meskipun memiliki sifat syiddah dan jahr, hamzah ini adalah huruf mustafilah, huruf istifal yang tetap harus dibaca dengan tartil. Jangan karena ini kemudian muyul, ya, sampai kemudian apa, dibaca tafkhim pada tiga lafaz i i ihdin e, jadi e ihdinas siratal mustaqim e, ya. Ini kadang kurang diperhatikan, ya. Ihdinas siratal mustaqim a i u, ya. Maka ingat ketika kita melafadzkan apa secara fardiyah, secara sendiri-sendiri, munhalat munfarida, ketika beri sendiri, maka ketika bergabung pun juga itu kita praktekannya. Alhamdu, a'udhu, dan ihdina. Ini tiga lafaz. Kemudian yang keempatnya, lafaz yang keempat, Allahu. Ya. Ini paling sering. Karena apa? Di depannya adalah lafzul jalala Allah yang dibaca tafkhim. Ya. Ini paling sering. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu a i u, ya. Jangan a, Allahu, ini sudah tafkhimnya. Allahu la ilaha illa huwa, ya. A tetap a, ya. Dibaca dengan tarqiq. Lafzul jalala tafkhim Allahu, bukan Allahu, ya. Nah, seperti di awal surat Ali Imran, ya. Jadi di sini ada beberapa surat, ya, dengan wasal dan juga dengan mad atau dengan qasaf, ya, atau dengan waqaf, ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini yang pertama, Allahu. Kemudian yang kedua dengan wasal. Alif lam mim. Mim Allahu, perhatikan sini, ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Maka maknya pun juga kalau kemudian mau diwasalkan, jangan alif lam mim ma juga bisa keseret kepada lamnya mallahu, ya. Ya kan? Ini. Karena depannya adalah huruf mufakhamah, lam yang dibaca tafkhim. Bisa dengan ini, dengan mad atau dengan qasr, wasal dan qasr. Alif lam mim Allah, ya. Mim Allah, ya. Dengan qasr. Ini pada awal surat Ali Imran. Syahidnya di sini adalah pada hamzah, ya, di awal kalimat Allahu. Ya. Ini lafaz yang keempat. Alhamdu, a'udhu, ihdina, dan Allahu. Ini hamzah, ya. Pada yang pertama atau yang kedua yang di ingatkan Ibnu Jazar. Yang pertama adalah mad alif madiyah, yang kedua adalah hamzah pada empat lafaz ini. Dari alhamdu, a'udhu, ihdina, dan Allahu. Kemudian selanjutnya thumma lam lillahi lana. Kemudian lam. Maka pada khususnya pada apa namanya huruf-huruf yang sekali lagi dengan huruf-huruf yang mustafilah ini bertemu dengan huruf-huruf musta'liyah atau huruf-huruf yang mufakkamah, ini sekali lagi perlu ekstra hati-hati ya. Jangan asal sarg saja, asal jalan begitu saja, tapi harus ekstra hati-hati ketika huruf-huruf mustafilah ini bertemu dengan huruf-huruf yang mufakkamah ya, yang dibaca tafkhim, baik itu dari huruf musta'liyah atau dari lam ataupun juga ra ya, pada beberapa keadaan. Maka ini penting untuk diperhatikan. Baik. Ini yang kedua setelah alif kemudian hamzah. Dan yang ketiganya adalah lam ya. Yang ketiganya adalah lam. Kita bahas nanti ya habis maghrib ya. Barangkali yang dulu ya. Untuk lamnya yang ketiga berikutnya insyaallah taala ya. Barangkali ini dulu sudah hampir seminan ya. Dan cukupkan dulu insyaallah kita lanjutkan nanti pada maghribnya. Bismillah taala. Wallahu taala alam. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa husnul istimaa'.